maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu atau tandingan, sedangkan kalian telah mengetahui bahwasanya Allah tidak memiliki sekutu, tidak memiliki tandingan. Karena menjadikan sekutu bagi Allah ini termasuk perbuatan kesyirikan. Sedangkan syirik adalah dosa besar yang paling besar, akbaru kabair. Walaupun syirik ashor, tapi itu lebih besar daripada dosa besar selain syirik. Karena syirik baik akbar maupun ashor, maka masuk pada firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan tentang besarnya kesyirikan yang semestinya manusia yang ingin selamat dari adab Allah, ingin mengharapkan ampunan kepada Allah, ampunan dari Allah, hendaknya takut dari syirik. Maka termasuk perkara yang daruri, dan ini masuk pada maslahah daruriyah, adalah mempelajari tauhid dan juga mengetahui syirik. Karena maslahah daruriyah, maslahah yang sangat pokok, yang sangat daruri, di antara lima maslahah daruriyah adalah hifduddin, menjaga agama. Ini maslahah yang paling besar, yang paling pokok, yang paling mendesak di antara maslahah maslahah yang lainnya. Dan menjaga din dari dua sisi, hifduddin na'an. Menjaga agama ada dua macam. Yang kedua, hifduddin min janibil wujud. Menjaga agama dari sisi yang harus diadakan. Maka ini yang paling pokok adalah tauhid. Menjaga agama dengan tauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena agama tidak akan terjaga kecuali dengan tauhid. Karena agama yang lain, amalan yang lain, ibadah yang lain, ibadah apa saja, ibadah kepada Allah, apapun bentuknya, tanpa tauhid tidak akan diterima. Dan menjaga agama Allah min janibi adam, menjaga agama Allah dari sisi untuk din tiadakan, yang paling darur, yang paling besar, yang paling pokok adalah asyir, kesyirikan. Karena kesyirikan itulah yang merusak agama. Yang paling besar maupun banyak. Maka mempelajari tauhid dan mengetahui syirik ini termasuk perkara daruri bagi setiap manusia yang ingin menjaga agamanya. Om di sana juga termasuk menjaga agama lah, menghidupkan sunnah, mempelajari sunnah. Termasuk menjaga agama hifduddin adalah meninggalkan bid'ah. Karena dua hal ini, tauhid dan sunnah, ini menjadi terjaganya tauhid. Ditambah lagi dihilangkannya syirikan, ditinggalkannya bid'ah dan kesyirikan, ini akan terjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, apabila munculnya kesyirikan dan tersebarnya bid'ah, ini yang menjadikan rusaknya agama. Tidak terjaganya agama. Maka tidak akan bisa tegaknya tauhid. Hidupnya sunnah. Matinya syirik. Dan lenyapnya sunnah kecuali dengan ilmu. Maka mempelajari ilmu terkhusus permasalahan tauhid dan sunnah, mengetahui kesyirikan dan bid'ah dalam rangka untuk meninggalkannya, inilah perkara yang daruri ya ikhwan. Maka hendaknya bersungguh-sungguh dalam mempelajari ini, karena tidak akan tegak agama, tidak akan terjaga agama kita kecuali dengan ini. Akan tapi musibah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, musibah banyak di tengah-tengah manusia yang menisbatkan dirinya kepada Islam masih terjadi tuh padanya kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik ashar. Ini disebabkan kurangnya perhatian manusia terhadap permasalahan ini, kurangnya mempelajari permasalahan tauhid, permasalahan sunnah, juga kurangnya mengetahui tentang syirik dan berbagai macam-macamnya, bid'ah-bid'ah, sehingga banyak di tengah-tengah kaum muslimin tersebar kesyirikan dan tersebar bid'ah-bid'ah wal'iyadzu billah. Maka ilmu yang paling wajib, awjabul wajib, ilmu yang paling wajib adalah ilmu permasalahan ini. Karena dengan inilah agama akan terjaga. Tapi tidak mengetahui ini, akan rusaklah agama. Ini ya ikhwan. Maka mempelajari ilmu tauhid adalah perkara yang daruri. Yang mau tidak mau, ini istilah daruri. Mau tidak mau harus mau. Nah, mempelajari tauhid. Apabila ingin terjaga agamanya, terjaga ibadahnya. Karena ibadah manusia, amalan manusia tidak akan lurus, tidak akan diterima kecuali berdasarkan tauhid dan sunnah. Dan yang merusak agama adalah kesyirikan dan bid'ah. Ini yang merusak agama seseorang. Apabila seorang terjatuh dalam syirik, maka rusaklah agamanya. Karena rusaklah ibadahnya. Wih juga terjatuh dalam bid'ah, maka amalannya akan bisa rusak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alai amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan bukan dari kami, maka tertolak. Dan amalan yang disertai dengan kesyirikan juga akan batal. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila kamu berbuat syirik, maka akan batal amalmu sia-sia. Maka kata Syekh yang kita baca pada pertanyaan sebelumnya, qad adum al-adumat al-balwa bihada syirik akbar. Telah besar musibah yang menimpa umat ini dengan syirik akbar. Bukan syirik asghar, syirik akbar. Itu berdoa kepada selain Allah, mengamalkan sebagian macam ibadah kepada selain Allah, berharap hanya kepada Allah, takut berharap hanya kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah. Banyak sekali manusia. Lalu Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid. Qala Syekh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba aw kadzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu anna wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-37 Allah Ta'ala berfirman yang artinya kurang lebih, maka siapa yang lebih zalim? Ini pertanyaan, maksudnya tidak ada yang lebih zalim. Daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, itu menjadikan sekutu bagi Allah, membuat tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan perkataan-perkataan yang mengandung menyamakan selain Allah dengan Allah, yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya beberapa kalimat atau kata yang menunjukkan menjadikan tandingan bagi Allah, atau mendustakan ayat-ayatnya. Mereka itulah akan mendapatkan bagian mereka dari kitab janganlah tetapkan akan mendapatkan bagian mereka apa yang mereka lakukan, sehingga ketika datanglah utusan kami kepada mereka, yaitu malaikat penyambut nyawa, yatawaffawnahum, mewafatkan mereka. Ini telah datang malaikat maut mewafatkan mereka. Qalu, mereka akan bertanya kepada mereka ini yang beribadah kepada selain Allah, aina ma kuntum tad'una min dunillah, di mana yang dulu kalian berdoa kepada selain Allah. Ditanya nanti di yaumil kiamah orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, beramal untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, nanti akan ditanya di yaumil kiamah, di mana mereka yang dulu kalian berdoa kepada selain Allah, di mana sesembahan kalian. Apa kata mereka? Qalu dallu anna, mereka telah hilang dari kami. Mereka telah hilang dari kami. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka juga mempersaksikan diri mereka sendiri bahwasanya sesembahan mereka akan mengingkari apa yang mereka lakukan untuk mereka, apa yang mereka berdoa untuk mereka diingkari oleh yang disembah, yang diibadah, yang didoai. Di dalam ayat yang lain disebutkan nanti sesembahnya akan jadi musuhnya. Disambil mengingkari akan menjadi musuhnya. Disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 25. Ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim berkata pada kaumnya yang beribadah bersama Allah, innamattakhadtum min dunillahi awsana mawaddatan bainakum fil hayati dunya summa yawmal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar ma lakum min nasirin. Sesungguhnya kalian telah menjadikan berhala sebagai sesembahan selain Allah, yang kalian di dunia ini saling kasih sayang antara kalian, mawaddah bainakum, nah ini saling bela membela, membela sesembahannya. Kemudian di yaumil kiamah, di hari kiamat nanti, sebagian kalian akan mengingkari sebagian yang lain. Sebagian kalian akan melaknat sebagian yang lain. Dan tempat kembali mereka adalah neraka. Dan mereka tidak mendapatkan penolong. Dan banyak dalam Al-Quran. Nanti orang-orang musyrik akan kehilangan sesembahannya. Bahkan yang diibadai akan mengingkarinya. Bahkan setan sendiri yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah akan lepas diri dari manusia. Nah ini sengsaranya orang-orang musyrik. Yaumil kiamah. Sesembahannya tidak bisa menyelamatkan dirinya. Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyelamatkan hambanya. Maka hendaknya manusia ketika hidup di dunia bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nanti di yaumil qiyamah hanya Allah yang bisa menyelamatkannya. Hanya Allah yang akan menolongnya, akan membalasnya. Bahkan di yaumil qiyamah, orang yang ketika di dunia berteman bukan karena Allah, ini bukannya kesyirikan saja. Orang ketika di dunia berteman bukan karena Allah, nanti akan menjadi musuhnya. Dalam Al-Quran disebutkan al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Dalam surah Az-Zukhruf, al-akhilla, orang yang saling berteman, saling cinta mencintai, bahkan pakai hulla, khalil, yang sangat mencintai. Orang yang saling cinta mencintai di dunia, nanti di yaumil qiyamah, ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka akan menjadi musuh sebagian yang lain. Kecuali orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa cinta mencintainya karena Allah. Al-hubbu lillah wal-buhdu lillah. Orang yang bertakwa cinta lillah wa fillah. Andai kata membenci juga lillah wa fillah. Orang yang bertakwa. Adapun orang yang bertakwa cinta mencintainya mereka langgeng sampai di yaumil qiyamah. Karena cinta mereka didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi cinta mencintai, pertemanan, persahabatan, apabila tidak karena Allah, di yaumil qiyamah nanti akan menjadi musuhnya. Maka pernah seorang A'rabi ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini A'rabi ini yang sempat kencing di pojok masjid. Tanya, "Ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbul kaum. Lama ya'malu bi'amalihim." Dan berkata yang lain, lama ya'mal bi'amalihim. Dan berkata yang lain, lama yalhaku bihim. Ya Rasulullah, ada seorang mencintai kaum, tapi dia tidak pernah beramal seperti kaum tersebut. Dalam ayat lain, dia tidak pernah bertemu dengan kaum tersebut. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al mar'u ma'aman ahab, manusia bersama orang yang dia cintai. Nah, berarti di yaumil kiamat nanti, ya, juga dia akan bersama orang yang dicintai ketika di dunia. Nah, ini cinta mencintai karena Allah. Adapun orang yang berkasih sayang berteman bukan karena Allah, nanti di akhirat akan menjadi musuh. Begitu. Ini ya. Adapun orang yang cinta mencintai karena Allah, ikhlas karena Allah, karena tauhid, karena mengamalkan sunnah dia mencintai, maka ini langgeng. Tetap nanti di yaumil qiyamah al-mar'u ma'aman ahab. Adapun ayat yang al-ahillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu, ini berkaitan orang yang berteman cinta-mintai bukan karena Allah. Maka nanti di yaumil qiyamah akan menjadi musuhnya. Sebagaimana orang yang beribadah kepada selain Allah, nanti di yaumil qiyamah pun yang diibadah akan menjadi musuhnya, akan mengingkarinya. Pernah seorang A'rabi tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara keutamaan orang Arabi. Kadang-kadang bertanya sesuatu yang para sahabat mendapatkan faedah. Nah ini. Maka di antara tadi Anas terus langsung nam mendengar di situ begitu senangnya. Nam. Nah ini. Ada seorang Arabi bertanya kepada Rasulullah SAW an qiyamis sa'ah, kapan terjadi hari kiamat coba tanyanya. Ya. Kadang-kadang bertanya orang Arabi ya seperti itu, namanya orang Arabi pedalaman, tanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, bertanya, qala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma a'dadta laha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat. Beda ketika malaikat bertanya, apa pertanyaannya? Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, apa pertanyaannya? Hah? Ahbirni anis sa'ah, apa kata Rasul kepadanya? Mal mas'ul anha a'lama minas sa'il. Karena ini tanya malaikat ini. Nah, jawabannya beda lagi. Tapi ini yang tanya Arabi. Tidak seperti, tidaklah yang ditanya lebih daripada yang bertanya. Enggak. Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Nah ini. Walaupun sama pertanyaannya, tapi jawabannya berbeda sesuai dengan kondisi yang bertanya. Nah ini. Ketika ditanya orang Arabi ini mengatakan, apa kata beliau? Qala la illa inni uhibbullah wa rasulahu. Coba. Saya tidak mempersiapkan apa-apa kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Ini persiapannya. Mencintai Allah dan Rasulnya. Ringkas. Tapi padat dan luas maknanya. Mencintai Allah pasti mentauhidkan Allah. Mencintai Rasul pasti mengikuti Rasul. Nah ini. Tidak mungkin mencintai Rasul tanpa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya. Apa kata Rasulullah sallam? Al mar'u ma'a man ahab. manusia itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Nih, kabar gembira. Apabila kita mempersiapkan untuk hari esok dengan mencintai Allah dan Rasulnya, insya Allah nanti di yaumil kiamah dia akan bersama siapa yang dia cintai. Mencintai Allah, beribadah pada Allah, mentauhidkan Allah, dan termasuk mencintai Allah, mencintai apa yang Allah cintai atau siapa yang Allah cintai. Termasuk mencintai Allah, membenci apa yang Allah benci. Ini mencintai Allah. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah tauhid. Dan yang paling dibenci oleh Allah adalah syirik. Sampai Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha mengampuni dosanya hambanya. Allah tidak mengampuni kesyirikan karena begitu besarnya, dan Allah sangat membenci kesyirikan. Orang mencintai Allah pasti mencintai tauhid dan membenci kesyirikan. Dia juga mencintai Rasul adalah mengikuti sunnahnya. Dan termasuk mencintai Rasul adalah membenci bid'ah. Ini ya. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat dengan hubbullah wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Orang yang mencintai Allah, maka dia akan semangat mempelajari agama Allah. Dia akan mencintai tauhid. Dia akan semangat mempelajari tauhid. Dia akan membenci syirik. Dia akan berusaha memahami syirik untuk dalam rangka untuk ditinggalkan. Jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan dalam kondisi dia tidak tahu kalau itu syirik. Lalu Syekh Abdurrahman melanjutkan, kafarohum ta'ala bidakwatihim mankanu yad'unahu min dunihi fid dari dunya. Allah mengingkari mereka dengan doanya mereka kepada selain Allah, dan juga yang mereka doai juga mengingkarinya. Ketika mereka berdoa di dunia pada selain Allah, nanti di yaumil kiamah akan mengingkarinya. Betapa ruginya dia, orang musyrik. Betapa celakanya dia di yaumil kiamah. Ternyata yang mereka ibadai, yang mereka doai, yang mereka mintai kita di dunia, mengingkarinya, memusuhinya. Ini pesannya kesyirikan. Maka hendaknya kita berusaha untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk mentauhidkan Allah, baik dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan juga berusaha kita mencintai manusia juga karena Allah. Karena Allah mencintainya, karena dia orang bertauhid. Karena dia orang yang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang salih. Kita membenci seseorang juga karena Allah. Karena dia berbuat kesyirikan, dia melakukan bid'ah atau kemaksiatan, maka kita membencinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang akan menyelamatkan diri kita nanti di yaumil qiyam. Bahkan di antara asal yang lain, barang siapa yang beramal untuk selain Allah, maka Allah nanti akan menyuruh dia untuk minta balasan kepada siapa yang dia mengharapkan pujian waktu di dunia dia beramal. Siapa yang dia dulu ria untuknya, Allah akan menyuruh dia untuk minta pahala kepadanya. Tentunya tidak ada yang bisa memberikan thawab di yaumil qiyamah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. 6. Bagi kita semua untuk mempersiapkan diri kita di yaumil qiyamah dengan tauhid, dengan mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.